السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Muktafaqat min Kalam Syekh Abi Abdillah Al-Libi rahimahullah, ya, yang sesuai judulnya merupakan petikan-petikan dari Al-Liqa' Al-Maftuh, ya, tanya jawab terbuka dengan Syekh yang dimuat dalam situs Al-Hizbah pada tahun 2006-2007, ya. Kumpulan tanya jawab Liqa' Maftuh ini dibukukan oleh situs Al-Hizbah, ya, dalam satu kitab tebal 370-an halaman, ya, dengan huruf yang kecil-kecil. Mungkin kalau hurufnya lebih besar lebih tebal lagi, ya, menjawab beberapa pertanyaan pengunjung situs Al-Hizbah terhadap beberapa persoalan yang mungkin populer di kalangan para syabab, para pendukung jihad, ya. Belum tuntas kitabnya kita baca karena baru sekilas-sekilas, tapi insya Allah kita akan mengusahakan mencari petikan-petikan ini terletak di halaman berapa saja begitu pada kelaknya, ya. Hari ini kita masih pada mukadimah, ya, di halaman ketiga. Waqad ra'ayna أن يكون فرثنا لهذه القضايا من خلال إشهار أقوال الأئمة أقوال لأئمة في هذا التيار من أهل التوحيد والجهاد. وقد رأينا dan kami telah berpandangan, menurut kami, kami telah berpendapat ayyakuna tarhuna lihazil qadaya, hendaknya cara kami memaparkan persoalan-persoalan ini, persoalan yang dibahas pada halaman sebelumnya, ya, persoalan-persoalan ijtihadiyah dalam perkara-perkara jihad dan dakwah, yang khususnya yang berkaitan dengan tahqiqul manat, penerapan dalil atas kasus, atas realita. Kami berpendapat cara kami mengungkapkan, cara kami menyodorkan persoalan-persoalan ini, kajian-kajian ini adalah min khilali ishari akwalin, dengan cara, melalui cara mempopulerkan pendapat-pendapat li'a'immatin bihajat tayari, mempopulerkan beberapa pendapat para imam, para tokoh, para ulama bihajat tayari min ahli tauhid wal jihad, ya. Para imam, para ulama, para mufti dari aliran ini, yaitu aliran tauhid wal jihad. Qalu fi iddati masailah, para imam tadi, para ulama tadi menyatakan pendapat mereka dalam beberapa persoalan mimma yu'tabaru min usulihi. Qa qalu fi iddati masa ila mimma yu'tabaru min usuli hadzal tayari wa alamatihi aqwalan. Qalu aqwalan. Para imam tadi, para tokoh, para mufti, para ulama gerakan tauhid dan jihad tadi, dalam fi'idati masail, dalam beberapa perkara, mereka qalu aqwalan, mengatakan, mengeluarkan pendapat-pendapat mimma yu'tabaru min usuli hadzat tayari wa alamatihi, yang dianggap, yang termasuk dari pokok-pokok dan alamat-alamat aliran jihad ini, salafi jihad ini. Para ulama tadi mengeluarkan beberapa pendapat dalam perkara yang bisa dikategorikan ciri khas dan persoalan pokok yang dianut oleh gerakan salafi jihad. Namun akwalan tadi, pendapat mereka tadi, tukhalifu ma huwa mustaharun baina abna'i hadzal tayari fi tilkal masail, ya. Pendapat yang menyelisihi, yang berbeda dengan apa yang sudah masyhur di kalangan para putra-putra aliran salafi jihad ini. Di kalangan para pengikut aliran salafi jihad fi tilkal masail, ya, dalam perkara-perkara tersebut, ya. Cara Abu Turab Al-Janubi, ya, dalam mengkaji, dalam melakukan murojaah, ya, bahas tahqiq, ya, atas persoalan-persoalan ijtihadi adalah dengan menyebutkan, memaparkan perkataan para tokoh ulama dalam aliran salafi jihad ini, yang dalam beberapa perkara pokok para ulama tadi mengeluarkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sudah masyhur di kalangan para pengikut gerakan salafi jihad. Illa anna qawlahum dalika lam yashtahir. Namun, ya, pendapat-pendapat para tokoh, para ulama aliran salafi jihad tadi lam yashtahir, tidak terkenal, tidak masyhur di kalangan para pengikut gerakan salafi jihad sendiri. Kenapa? Likillatin naziri wal mutabi'i. Karena sedikitnya orang yang nazir, yang mengkaji, wal mutabi' dan mengikuti. Sedikit. Misalnya salah satu tokoh besar, ulama besar gerakan salafi jihadi adalah Syekh Dr. Umar Abdul Rahman, ya kan? Beliau doktor S3 bidang tafsir, pernah jadi dekan fakultas Ma'ad Kulliyatul Banat, fakultas mahasiswa, ya, sekolah tinggi ilmu agama untuk mahasiswi di Riyadh, diangkat oleh pemerintah Saudi, jadi dipinjamkan ke Saudi, ya, jadi dekan di sana. Artinya apa itu? Pengakuan dunia internasional atas ilmu beliau, ya. Meraih S3-nya, doktor tafsirnya di Al-Azhar, mengarang disertasi 700 halaman lebih, ya. Mauqiful Quran min khusumihi min khilali surati Taubah, ya. Sikap Al-Quran terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh Al-Quran dalam surat At-Taubah. Ini kajian tuntas surat At-Taubah disertasi doktor. Tapi berapa orang yang mengaku pengikut gerakan jihad itu yang baca buku itu, sehingga mengetahui gimana pendapat beliau tentang parlemen dan lain-lainnya misalnya. Berapa orang? Padahal kalau dibandingkan para ulama lainnya, ya, keilmuan beliau, ya, unggul, ya. Doktor bidang tafsir. Nah, ini tokoh besar, ulama, muftinya Mujahidin. Tapi buku-bukunya tidak dikaji oleh Mujahidin sendiri. Justru Mujahidinnya kebanyakannya mengikuti pendapat-pendapat yang mungkin tingkatan keulamaannya masih di kalangan ulama internasional tidak diakui. Ini contoh kecil ya. Dan nanti banyak ulama lain di kalangan Mujahidin yang malah justru pendapat-pendapatnya tidak dikenal oleh Mujahidin sendiri. Kenapa? Likil lajin nabir wal mutabi. Sedikitnya orang yang mengkaji dan mengikuti karya-karya mereka. Orang paling kena, paling jauh banter-banternya baca Sibilali Suratul Taubah. Yang itu bukan kajian ilmiah murni, tapi khutbah, ceramah. Bukan sekian kitab tafsir dikaji satu-satu gimana, bukan begitu. Tapi khutbah, ceramah, namanya ceramah, mengandalkan hafalan. Imam ini bilang begini, tapi teksnya lengkap ya enggak disampaikan, kan begitu. Nah ini Iwan Ibini dan Kumullah, mungkin yuk, caranya ya, tidak populer di kalangan kita ya, memaparkan pendapat para ulama yang dalam beberapa hal pendapat mereka justru tidak dikenal luas di kalangan para putra-putra gerakan Salafi Jihad. Kenapa memaparkan pendapat-pendapat mereka? Li'alla yakulanna ahadun, agar tidak ada seorang pun yang akan mengatakan min aina ait ataitum bihadil aqwali wal ara wabtada'tumuha, dari mana kalian mendatangkan pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran seperti ini ya. Dari mana kalian membuat bid'ah seperti ini ya. Dari mana kalian mengadakan pendapat-pendapat seperti ini ya. Dan ini ibadikin dan kumullah ya. Banyak karya para ulama Mujahidin sendiri kurang kita cermati ya. Kurang kita kaji karena kelemahan kita. Kita sukanya yang populer-populer ya. Sementara yang tidak populer padahal banyak yang lebih berbobot ya. Kenapa dipaparkan kok pendapatnya misalnya saya Adiatul Alibi ya. Agar orang tidak mengatakan dari mana kamu punya pendapat seperti itu. Dari mana bid'ah itu kamu datangkan? Kenapa kamu bisa mengadakan pendapat seperti itu yang tidak ada dalilnya? Padahal yang mengatakan ini ulama-ulamanya Mujahidin. Bal hiya aqwalu a'lamin. Justru apa yang akan dipaparkan ini adalah pendapat-pendapat para a'lam, para tokoh-tokoh besar. Yasikul kullu bi ilmihim wa dinihim wa fahmihim wa badlihim wa sidqihim wa ikhlasihim. Para tokoh yang yasikul kullu ya, setiap orang, setiap mujahid, setiap putra gerakan jihad, bahkan di luar gerakan jihad pun yasikul percaya sepenuhnya dengan ilmu mereka, din mereka, fahmihim pemahaman mereka, wabadlihim dan apa yang telah mereka curahkan di jalan Allah, wasidkihim kejujuran, ketulusan mereka, waikhlasihim juga keikhlasan mereka ya. Orang-orang yang dari sisi ilmu dan amal tidak diragukan lagi ya. Banyak di antara mereka yang menebus perjuangannya dengan nyawanya. Banyak di antara mereka yang menebus perjuangannya dengan puluhan tahun terlunda-lunda menjadi urunan. Banyak di antara mereka yang puluhan tahun tidak pernah bisa merasakan bertemu keluarganya. banyak yang terluka, banyak yang cacat dan lain sebagainya. Antum kalau ingat ya, bagaimana Syekh Aqiyatullah Alibi ini ya, sejak lulus kuliah langsung ke Afghanistan berjihad semasa melawan Soviet. Kemudian berangkat ke Sudan bersama rombongannya Syekh bersama belajar 3 tahun di Mauritania. Kemudian ikut jihad di Aljazair. Di sana hampir terbunuh oleh kelompok-kelompok Khawarij. Kemudian susah payah bisa datang ke Afghanistan menyertai Syekh Usama, merasakan dalam sejarah hidupnya ya menjadi guru di madrasah Arab pada masa pemerintahan Imarah Taliban ya di Kabul, sampai terjadinya serangan Amerika ya, ikut Nipahabura, ikut merasakan dikejar-kejar dari Afghanistan ke Pakistan, di Pakistan ke Afghanistan, di situ sampai akhirnya syahid tahun 2011 ya di Waziristan di Pakistan. Dan banyak ulama-ulama lainnya yang juga seperti itu ya. Kalian lihat misalnya Abu Qatadah Al-Filistini itu ya. Bagaimana misalnya terlunda-lunda ya kan. Dari Yordania lari ke Malaysia, lari ke Afghanistan zaman Soviet, ikutnya di sana, begitu perang selesai lari ke Eropa. Berkali-kali diajukan ke pengadilan ya. Berkali-kali berusaha dideportasi sampai akhirnya hari ini ya, ada di Yordan di sidang ya, hari Rabu kemarin kalau nggak salah, Rabu pekan lalu sidang perdananya. Bagaimana juga misalnya ya, Abu Basir dari Suriah lari kemana-mana sampai akhirnya lari ke Yaman, lari ke Malaysia, pernah tinggal di Malaysia berapa lama, lari ke London, lari kemana lagi ya, sampai akhirnya terjadi revolusi Suriah. Kemudian masuk dari Tunisia ya, rombongan Tunisia, sampai akhirnya masuk kembali ke Suriah di tengah Mujahidin ya. Mungkin 20 tahun lebih ya, 40 tahun atau berapa, sampai akhirnya baru bisa ketemu ibunya kembali ya. Masya Allah. Ada video yang mengharukan bagaimana saya Abu Basir ketemu ibunya kembali ya, puluhan tahun tidak bertemu. Ini para ulama-ulama besar ya, aliran Salafi Jihadi ya, yang semua orang mengakui ilmunya, dirinya, pemahamannya ya, pengorbanan mereka juga, keikhlasan dan ketulusan mereka. Fahum ahlun lil iqtida'i bihim wa ahzil ilmi anhum. Mereka adalah orang-orang yang layak, memang ahlinya untuk lil iqtida'i bihim, untuk dijadikan qudwah, dijadikan teladan. Wa ahzil ilmi anhum, dan diambil ilmu dari mereka. Wa in kunna lasna naj'alu qawlahum al-hujjata, sekalipun kita tidak menjadikan pendapat mereka sebagai hujjah. Wa innamal hujjatu fima fi qawlihi min dalil, namun yang disebut hujjah adalah dalil yang terkandung dalam pendapat-pendapat mereka. Artinya ketika kita mengangkat pendapat mereka, ini tentu bukan karena kita menganggap setiap pendapat mereka hujah, tapi karena kita lihat ya dalam pendapat-pendapat mereka itu ada dalil yang pas, yang tepat. Walakinna nastarshidu bifahmihim limat lulati tilkal adillah, akan tetapi kita nastarshidu ya, mengambil bimbingan, mengambil apa, petunjuk, mengambil panduan dengan pemahaman mereka terhadap makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. ada ayat, ada hadis, kita memahaminya, mengikuti bagaimana cara mereka memahami dalil-dalil tersebut. Falfuhumu tahtalifu walaysa minha ma'sumun. Karena pemahaman-pemahaman itu dalilnya sama, tapi pemahaman-pemahamannya bisa berbeda dan tidak ada yang maksum dalam hal itu. Ya. Tidak ulama mujahidin, tidak ulama non mujahidin, tidak ada yang maksum. Semuanya bisa keliru, semuanya bisa benar. Wa awwalu tilkal masailil latina tarahuha. Adapun masalah pertama yang kami ajukan, yang kami paparkan di sini adalah hiya ahkamu juyushir tawaghiti wa syurutihim. Hukum-hukum tentang tentara-tentara tawaghut dan polisi-polisi mereka. Atau bahasa lainnya hukmu ansarit tawaghit. Hukum para penolong, para pembantu, para pendukung tauhid. Faminal mustahari inda kathirin min abna'i hadat tayari. Di antara perkara yang sudah masyhur, yang sudah terkenal di kalangan banyak putra-putra aliran salafi jihadi, para pengikut aliran salafi jihadi, al-juyushu wasyuratu kufarun kulluhum ala bil'aini. Bahasanya tentara dan polisi itu kafir keseluruhannya secara ain, secara personalnya masing-masing, setiap personalnya kafir. Wa annahum la yanta'uhum fi dzalika udhrun. Dan bahasanya tidak bermanfaat bagi mereka, tidak berlaku bagi mereka dalam hal itu uzrun, uzur apapun, wala ta'wilun wala jahlun, juga tidak berlaku ta'wil, juga tidak berlaku jahl. Wa anna hadzal qawla ijma'un qat'iyyun la yajuzu mukhalafatuhu. Dan bahasanya pendapat ini adalah ijma' qat'i yang tidak boleh diselisih, sudah masyhur ada pendapat seperti itu di kalangan para pengikut salafi jihadi. Wa anna kullu mukhalifin li hadzal qawli innama huwa dhalalun wa khata'un. Dan bahasanya setiap orang berpendapat yang menyelisih pendapat ini dianggap sebuah kesesatan dan pasti salah. Ada pendapat yang sudah populer seperti itu di kalangan para pemuda pendukung gerakan salafi jihad. Dalam kurung disebutkan bahasa mereka fahuwa laisa alal manhaj. Orang punya pendapat seperti itu yang tidak mengkafirkan secara ta'yin, berarti dia tidak di atas manhaj yang benar. Au laisa min ikhwanina kama yukol, atau bukan ikhwan kami, bukan saudara kami, kata mereka. Muttabi'ina fi dzalika, dalam hal itu mereka mengikuti qaula Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdul Aziz radhiyallahu qurbatahu, ya. Pendapat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, semoga Allah memberikan jalan keluar atas kesusahan beliau. Dulu ya, bertahun-tahun mungkin kita pegang keyakinan seperti itu ya, sampai akhirnya ada kajian-kajian baru. Wal waqi'u anna fil mas'alati ra'yan akhara yasa'uhul ijtihad wan nadharu. Padahal realitanya dalam masalah ini ada pendapat yang lain, ya, bukan hanya itu satu-satunya pendapat. Yasa'uhul ijtihad wan nadharu, di mana ada kelonggaran untuk ijtihad dan ada ruang untuk ijtihad dan kajian. Tentunya ya, seperti disebutkan kemarin, yang melakukan ijtihad dan kajian itu ulama yang ahli. Kemudian faktor motifnya tentu harus atas dasar tadarut dan ikhlas ya, bukan karena ada motif-motif lain. Fala'allahu warajih, bahkan barangkali pendapat yang lain itu adalah pendapat yang lebih kuat. Khulasatuhu, yang secara ringkas kesimpulannya, anna jiyusyat tawagiti wa syurabahum wa ansarahum yuqataluna qital al-murtaddina qata'ifatin la khilafa fi dzalika. Pendapat lain tadi secara khulasah, secara ringkas adalah pendara-pendara tawud, polisi-polisi mereka dan pendukung-pendukung mereka, yuqatalun, mereka diperangi, qital al-murtaddina, seperti hukum perang melawan orang-orang murtad. Qata'ifatin sebagai sebuah qa'ifah, artinya perang melawan jais dan syurat ini kita ridah, perang melawan orang-orang murtad, perang melawan kelompok murtad. La khilafa fi dzalika, tidak ada beda pendapat dalam hal itu. Illa, hanya saja, annahu indan nazari fil hukmi ala a'yanihim, bahasanya ketika mengkaji, melihat hukum wanis atas a'yanihim, masing-masing personal mereka, per individunya, fa'innahu la yasihu itlaqul qawli bikufrihim kullihim, tidak benar, tidak tepat jika dikatakan mereka semuanya dikafirkan tanpa terkecuali. Bal yasa'uhum minal uzri wa mawani at-takfiri, akan tetapi ada ruang bagi mereka uzur dan mawani takfir lainnya, kama yasa'u ghairahum, sebagaimana uzur dan mawani tadi berlaku untuk untuk orang-orang selain mereka. Wa man sabata fi haqqihi mani'un, dan barang siapa terbukti pada diri dia ada mani atau penghalang, fa innahu la yurfa'u anhu hukmul islam, maka sesungguhnya status keislaman tidak diangkat, tidak dihilangkan dari dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau terbukti dia punya mani, maka status dia sebagai muslim tidak hilang. Tapi kalau dia tidak punya mani, ya, maka dia kafir. Kama annal qawla bi annal madhhab sabiqo wa huwa qawlu syaikhi Abdul Qadir huwa ijma'un qadiyun, sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwasanya madhab di atas ya, yaitu perkataan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang menyatakan takfir ta'yin atas mereka itu ijma' qadhi, la yasihu mukhalafatuhu, ya, ijma' qadhi yang tidak boleh diselisihi, huwa khata'un mahdhun, adalah sebuah kekeliruan semata ya. Bal batilun, bahkan pendapat yang salah ya. Pendapat yang salah. Ada yang bilang ijma qat'i, ada yang bilang ijma dhanni, ada yang bilang ijtihad. Ijma qat'i itu pasti, namanya ijma qat'i pasti dia diketahui oleh semua ulama. Tidak ada ulama yang beda pendapat. Karena menyelisih ijma qat'i tentu konsekuensinya sangat berat. Kalau di kalangan ulama ada beda pendapat yang tajam, berarti itu bukan ijma qat'i. Kalau tidak ijma qat'i, berarti ijma sukuti, ijma dhani. Tidak begitu. Karena yang disebut ijma dhani, ijma sukuti itu adalah 1-2 orang mujtahid mengeluarkan sebuah fatwa, ya, sebuah pendapat dalam sebuah persoalan, sementara ulama lainnya diam. Diam itu dia tidak menyatakan setuju, juga tidak menyatakan, tidak pendapat, pokoknya diam. Itu yang disebut ijma dzanni, ijma sukuti ya. Beberapa orang ulama mujtahid mengeluarkan pendapat dalam sebuah perkara, sementara ulama-ulama lainnya diam. Tidak bilang setuju, juga tidak bilang tidak setuju. Maka disebut sukuti ya, diam. Nah, itu di kalangan ulama sendiri, di kalangan ulama usul fikih ada beda pendapat yang tajam. Ijma sukuti itu sah disebut ijma atau enggak? Orang lain tidak berpendapat itu bisa disebut ijma enggak? Namanya ijma kan satu masa semua ulama mujtahid dalam sebuah masa, dalam sebuah zaman itu bersepakat atas sebuah masalah. Kalau orang lain diam, orang diam itu bisa dianggap setuju atau enggak? Itu tajam ya kan, di kalangan ulama usul fiqh sendiri ya. Ini kalau orang diam itu apa mesti dia setuju atau mesti dia tidak setuju, atau kita harus tanya dulu kepada dia, Anda setuju atau enggak. Nah yang lebih ya, kemudian ada pendapat yang menyatakan itu ijtihad ya. Persoalan takfir ta'yin dan takfir am atas para juiz tawud ya, atas individu ya, bukan kelompok. Kalau tentara nasional ya, satu keseluruhan, satu kesatuan, iya. Tapi kalau masing-masing orangnya ya, apakah itu sudah ijma atau ijtihadi ya, di sini disebutkan sebenarnya itu soal ijtihadi ya. Ijtihadi itu nanti masing-masing mujtahid akan mengikuti pendapat yang menurut dia kuat, dan setiap mujtahid tidak berhak memaksakan pendapatnya kepada mujtahid lainnya. Nah, non mujtahid dia taklid ya, mengikuti pendapat salah satu mufti, salah satu mujtahid yang dia yakini secara dalil lebih kuat ya, secara pemahaman dalil lebih benar, lebih tepat. Wa syaikhul ladzi sanatrahu ra'yahu fi hadhihi al-mas'alati, adapun syekh yang akan kami paparkan, akan kami ungkapkan pendapatnya dalam masalah ini, wa syaikhul alimul qaidu afiyatullahi lidi rahimahullah wa rafa'a darajatahu, adalah syekh, seorang alim dan seorang komandan kamir ya, Amir Al-Qaidah wilayah Khurasan, Afiyatullah Al-Libi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa man huwa fil ilmi wal fahmi wa tathiyati wal jihad. Dan beliau adalah orang yang sudah kita kenal luas ilmunya, pemahamannya, tathiyahnya dan juga jihadnya ya. Tathiyah pengorbanannya dan juga jihadnya. Walaisa limit lina ayuzakia mitlahu, dan orang seperti kita ini sudah bukan pada tempatnya untuk memberi tathiyah ya, memberikan rekomendasi kepada beliau ya. Fahuwa asharu min an yu'arrafa, karena beliau terlalu terkenal ya, sudah sangat terkenal untuk dikenalkan ya, tanpa kita jelaskan siapa beliau ya, orang sudah paham ya. Kita ini siapa kok harus memberikan rekomendasi ya, tentu yang kalaupun diperlukan rekomendasi ya, yang memberikan rekomendasi ya ulama-ulama yang selevel ya, sesama ya, Syekh Aiman dan lain sebagainya ya. Kalau antum melihat internet ya, dulu pada masa saya dulu ya, sebelum baca buku-buku beliau, heran juga ketika ungkapan Belangsungkawa ya, di situs-situs jihad itu atas gugurnya Syekh Atiatullah, ini banyak sekali ungkapan Belangsungkawa itu dari berbagai medan jihad ya, dari Irak, dari mana-mana. Terus ini belum baca saat itu kita buku-bukunya ya. Siapa ini? Kalau Abu Yahya mungkin tahun 2007 sudah lihat videonya ya, bagaimana dia sama Umar Al-Faruq ya kan, dan beberapa sahabat orang lainnya kabur dari penjara Bagram misalnya. Nah, ini yang satu ini belum, ini siapa ini? Ibnu Syekh Alibi misalnya ya, tahun 2004 atau 2005 saya sudah dengar bagaimana Syekh ini yang tokoh penting di belakang serangan 11 September ya, Ibnu Syekh Alibi ya, tertangkap di Pakistan dan tahun itu 2004 atau 2005 ya. Dan ada beberapa nama lainnya orang-orang Libya ya, yang tertangkap atau gugur ya, baik dikirim ke Guantanamo atau diekstradisi ke pemerintahan Qaddafi pada masa itu. Tapi ini nama Syekh Atiyatullah ini baru muncul ketika di internet secara luas ya, tahu saya. Mungkin karena saya ini yang jarang tahu dunia internet juga ya. Muncul baru tahun Ramadan ya, ketika belum gugur tahun Ramadan 1432 Hijriah ya, tahun 2011 ya, beberapa bulan setelah gugurnya Syekh Usama, kalau tidak salah, atau setahun setelahnya ya. Luar biasa, banyak sekali ya, bahkan saya bandingkan dengan gugurnya Syekh Abu Yahya Halibi kemarin ya, ungkapan bela sungkawa itu jauh ya, masih lebih banyak ungkapan bela sungkawa untuk Syekh Atiyatullah Halibi ya. So, ternyata memang tokoh besar ya di kalangan Mujahidin. Ada tazkiyah untuk beliau dari Syekh Aiman Al-Zawahiri ya, dalam kitab Risalah Tabri'ah. Faqad su'ila syaikhu an hadhil mas'alati. Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah telah ditanya tentang masalah ini. Wa asyara ilaiha fi iddati mawadhi'a. Beliau memberikan isyarat jawaban ringkas di beberapa tempat fi liqa'ihil maftuh, dalam liqa' maftuh ya, liqa' maftuh itu pertemuan terbuka, maksudnya tanya jawab ya, di situs alladzi tamma abra syabaqatul hisbati am al-fain wa sita, yang dilakukan ya, terjadi melalui situs Al-Hisbah tahun 2006. Al-Hisbah ini pada awalnya situs Al-Qaeda Irak untuk menjalin komunikasi dengan Al-Qaeda pusat di ya, Pakistan ya, Afghanistan. Pada masanya Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah. Di situ ada rekomak tuh ya, dibuka tanya jawab terbuka. Siapa yang mengunjungi situs itu boleh menyampaikan pertanyaan. Nanti akan disampaikan kepada Syekh Atiyatullah Alibi, beliau yang akan menjawab. Maka jawaban-jawaban itu dikumpulkan ya dalam sebuah buku, ini yang bukunya Al-Adwibah Asyamilah Fi Asilati A'dai Syabakatul Hizbah Islamiyah, jawaban menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan pengunjung situs Al-Hisbah. Ada 373 halaman ya. Jadi dalam buku ini beliau memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tadi hukum apa, tentara, polisi ya, para pendukung Tauhid tadi secara ringkas ya, dalam beberapa tempat. Fakumna bitajmi'i tilkal adwibati wal isyarati wal arai. Maka kami di sini penghimpun di sini yaitu Abu Turab Al-Janubi ya, seorang admin situs Ansarul Mujahidin ya. Kami kumpulkan jawaban-jawaban beliau, isyarat-isyarat beliau dan pendapat-pendapat beliau. Wa ikhrajiha fi bahtin wahidin. Dan kami himpun, kami satukan, kemudian kami keluarkan, kami rilis dalam satu bahasan. Huwa alladzi baina aydina, yaitu makalah yang ada di tangan kita ini. Falaisa lana fihi fadlun wa daurun. Maka kami dalam risalah ini tidak memiliki keutamaan dan peran apa-apa siwa lam nisyatka dikalamihi rahimahullah. Selain apa? Lam nisyatka dikalamihi. Mengumpulkan perkataan-perkataan beliau yang tercerai-berai, yang terpisah-pisah rahimahullah. Wa abqainahu ala nafsihi, dan kami tetap mempertahankan perkataan-perkataan beliau ala nafsihi sesuai teks aslinya. Wa ibaratihi, dan ungkapan beliau. Wa tartibihi, kemudian kami tertibkan, ya, kami susun ulang. Duna tasarrufin, tanpa melakukan perubahan apapun. Li'alla yakulan naqailun, agar tidak akan ada orang yang mengatakan annakum harraftum, kamu sudah melakukan tahrif, sudah mengganti, merubah perkataan-perkataan Syekh Athiyatullah Alimi. Wa lisyaihi rahimahullahu uslubun jamilun, Syekh Athiyatullah rahimahullah memiliki uslub, memiliki gaya bahasa, ya, apa, cara yang jamil, yang indah. Fil kitabah, dalam menulis. Wan nikosh, dalam berdiskusi, berdialog. Wal istidlal, dan berdalil, ya, menunjukkan makna sebuah dalil. Yunhiru hudu'a sahibihi wa ilmahu, uslub yang menunjukkan hudu'a sahibihi, ya, ketenangan beliau. Wa ilmahu, juga ilmu beliau, ya, artinya orangnya bukan orang yang emosional, sangat tenang, bisa menguasai dirinya, sehingga ketika menulis itu tulisannya tulisan yang santun, halus, dan menunjukkan juga ilmu beliau, ya. Nah, itu memang sifat para ulama mujahidin rata-rata begitu, ya. Kalau kita baca Likho Maktunya Syekh Aiman Al-Zawahiri misalnya, kadang orang tanya itu bikin telinga merah, ya kan, hati panas terbakar. Misalnya ada pertanyaan, Syekh Fulan begini menyebut Anda makan harta jamaah ketika jamaah jihad sedang berada di Sudan bersama Syekh Usama bin Ladin. Yang nuduh begitu pimpinan jamaah jihad juga yang sudah keluar dari jamaah jihad. Kita lihat jawabannya, Masya Allah, ya. Ada orang tanya lagi, Si Aiman ini orang yang paling sering muncul di video dan rilisan Al-Ashabab, apa, Ashab. Apa ini tidak bukti bahwasanya beliau gila popularitas, suka nongol, ya kan, pengennya dikenal publik dan begini-begitu, pokoknya begitu. Jamnya santai, ya. Kalau soal popularitas, pengen dikenal, pengen kesoho dan lain-lain, itu motif yang sebenarnya kaitannya dengan hati, ya. Kita silakan saja pada Allah, tapi silakan Anda lihat apa yang saya sampaikan. Banyak orang, namanya juga orang buka situs, ya, macam-macam hujatan dan lain-lain, tapi hudu, ya, orangnya tenang, ya, ketika ada mujahidin tukang ngebom sini situ, ya, bunuh orang-orang sipil, sangat bisa menguasai diri, ya, Aiman itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat memojokkan itu, sampai-sampai, ya, banyak ulama menggelari beliau Hakimul Ummah, orang yang bijak sesepuhnya umat Islam, ya, hakim, ya, orang yang sangat tenang, yang sangat bijak, yang sepuh, ya, orang yang betul-betul tokoh, ya. wabadahu wabudahu ya, wabudahu, dan juga sekaligus menunjukkan budahu jauhnya beliau anil jasmi wal qati fi mawadhi akatsiratin. Nah, jauhnya Syekh Afiatullah dari sikap jazm wal qati, al jazmi wal qati, qati sama ya artinya tegas, memastikan fi mawadhi akatsiratin dalam banyak tempat. Ada pertanyaan begini, jawabnya hati-hati, tidak, oh mesti begini, mesti begitu, tidak begitu ya. Ma'at ro'a likathirin min syababina fi hadihil ayami al-qat'u biha. Dalam timawabi al-qatiro, dalam banyak tempat yang alangkah banyaknya para pemuda kita di hari-hari ini yang berani mengambil perkataan yang tegas ya, menjawab dengan tegas, memastikan dalam persoalan-persoalan tersebut ya. Artinya ada banyak persoalan yang ketika diajukan kepada Syekh Afiatullah, beliau hati-hati. Yang kalau soal-soal tadi ditanyakan kepada para pemuda pemula di antara kita, oh, sudah langsung menjawab dengan pasti, dalilnya ini itu. Tidak tahu, patah atau tidak, dalil itu pada masalah, pokoknya berani duluan. Fana amalu antatimmal istifadatu min tariqati syaikhi wa simmatihi. Maka kami berharap bisa, kita semua bisa mendapatkan faedah, mengambil faedah dari cara syekh dan sifat beliau. Kama hiyal istifadatu min ilmihi, sebagaimana kita mengambil faedah dari ilmu beliau. Ini Iwan Ibu Tuna Kemulah ya, salah satu ilmu bedanya belajar talaki ya kan, dan tasawuf, bedanya belajar langsung dengan syekh dan belajar dengan sahabi ya, dengan membaca dari buku itu, dari tulisan itu, adalah ketika kita belajar sebuah ilmu itu dari membaca buku, membaca tulisan, maka kita dapat ilmu tapi tidak dapat akhlak. Sementara kalau kita belajar ilmu dari ulama secara langsung, itu kita dapat ilmu juga dapat akhlaknya. Gimana orang belajar tawadu, gimana orang belajar sabar, tidak emosional. Bagaimana seorang ulama menunjukkan sifat apa keluasan ilmunya, tapi juga pada saat yang sama tawadu dan sebagainya, itu tidak bisa dipelajari lewat baca buku, itu bisa dipelajari lewat talaki. Nah, itulah kalau dalam istilah para ulama ya, banyak mereka memperingatkan tidak diambil ilmu dari sohafi, orang yang belajar dari suhuf, dari tulisan, tapi tidak pernah belajar kepada para syekh secara langsung. Artinya apa? Artinya itu pentingnya talaki, belajar langsung kepada ulama dan tidak mengandalkan otodidak. Sekalipun otodidak itu ada baiknya dalam beberapa keadaan ya, apalagi ketika tidak ada ulama. Tapi selama masih ada ulama, maka kita wajib belajar melalui ulama ya, karena dialah orang tua yang bisa melihat sisi-sisi kelemahan kita ya, bukan hanya ngajar ilmu tapi juga ngajar adabnya ilmu. Dan para ulama kalau kita baca kitab-kitab tentang thalabul ilmi ya, sama misalnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi ya, Imam Ibn Abdil Jar ya, atau Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim, Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah, beliau menyatakan di kalangan ulama salaf itu ada istilah-istilah yang sangat terkenal ya. Belajar adab itu didahulukan dari belajar ilmu. Kadang orang belajar adab 20 tahun, 30 tahun. Belajar ilmunya 2 tahun, 3 tahun. Ilmunya sedikit tapi dengan adabnya yang luar biasa itu mereka jadi ulama besar. Ulama besar. Ada yang belajar ilmu mulai umur 20 tahun baru belajar. Kalau tidak salah Imam Ibnu Mubarak ya, umur 20 tahun baru belajar. Tapi bisa punya hal yang luar biasa karena basicnya tadi, akhlaknya, adabnya sudah tertata. Wa ra'aina an nusammiya hadhihi silsilata rosa ila syaikh Atiyatillah Al-Libi rahimahullah ila ahli tauhid wal jihad. Dan kami berpendapat untuk menamakan serial tulisan beliau ini risalah Syekh Atiyatullah Al-Libi kepada ahli tauhid dan jihad. Ini maksudnya apa? Abu Turab Al-Zanubi, penyusun risalah ini, beliau mau membuat serial ya, berseri begitu. Serialnya disebut Rosailu Syekh Atiyatullah Al-Libi rahimahullah ila ahli tauhid wa jihad. Wahadihi ar-risalatul ula. Dan makalah ini adalah risalah yang pertama ya. Seri yang pertama yang kami beri judul, kata beliau, Fi bayani hukmi ansari tawakid wa jinnihim. Risalah pertama tentang penjelasan hukum para pendukung dan tentara tawud. Wa nas'alullaha subhanahu ayyujziya syaikha anna khairal jazai wa ayyarfa'a darajatahu fi iliyin. Kami berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas syekh atas jazat-jazatnya kepada kami dengan sebaik-baik balasan dan mengangkat derajat beliau di surga yang tertinggi, di iliyin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mukadimah ya. Untuk malam hari ini kita selesaikan mukadimah insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tauqiyah. Tauqiyah sama artinya mukadimah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.